بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam. Hati kita zaukon wa wujnanan, mencicipi dan merasakan bahwa Allah lah yang selama ini memberikan nikmat karunia kepada setiap diri kita. Dari detik demi detik kehidupan dunia ini semua adalah anugerah karunia dari Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan majlis ilmu dan zikir ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, majlis yang akan membersihkan hati kita, majlis yang akan mengangkat hijab-hijab penghalang-penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus majlis yang akan membangkitkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah tanggal berapa ini? Ramadan tanggal berapa? 18. Sudah akan memasuki sebentar lagi al-ushur al-awakhir, 10 yang akhir. Di mana 10 yang akhir, di situ ada malam atau disebut Lailatul Qadar. Pengin dapat Lailatul Qadarnya? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa nabi akhir zaman dengan umatnya akan masuk surga duluan. Masuk surga duluan. Pingin duluan, pingin belakangan? Kalau dapat sembako, pingin duluan atau belakangan? Atau enggak kebagian? Yang dari Jepang ngerti enggak? Alhamdulillah, ini saudara kita udah jadi murid muslim ya. Bisa ikut pengajian di sore hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam terus menyebar ke negara Jepang. Butuh dengan teknologinya kita. Jadi pingin duluan, pingin belakangan? Kok kenapa bisa duluan? Padahal kalau dilihat umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Sampai Nabi Nuh pun dikisahkan 900 tahun lebih dakwahnya. Itu dakwahnya. Kita yang usianya, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Masa ke surganya duluan? Yang banyak ya, ratusan tahun ibadahnya, dakwahnya, jadi belakangan. Di mana hitungan matematisnya ini? Sudah ketemu apa belum jawabannya? Jadi rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Mana yang antara 60 sampai 70? Angkat tangannya tinggi-tinggi, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok ibu-ibunya sedikit? Nabi berapa usianya? 63 tahun. Ya, bukan nakut-nakutin ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua dan dimampukan dengan usia yang panjang dengan ketaatan kepada Allah. Kita akan jawab janji Allah dan Rasulnya bahwa Nabi akhir zaman dan umatnya masuk surga duluan. Yang masuk surga duluan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Yang pertama, supaya ada pendekatan sisi hitungannya, kan suka hitung-hitungan, di mana ketemunya ini? Umurnya pendek, ke surganya duluan. Umurnya panjang, belakangan. Supaya ketemu, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada umat manusia semakin ke akhir semakin banyak. Dengan Allah berikan ilmu pengetahuan, berikut sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa alaihissalam, ada pesawat terbang enggak? Allah berikan rahmat yang berlimpah bagi umat akhir zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, apakah di bidang transportasi, di bidang telekomunikasi, dan di bidang-bidang untuk fasilitas yang lainnya. Sehingga aktivitas kita, umurnya, durasinya, tadi antara 60 sampai 70. Tetapi isinya, aktivitasnya bisa banyak. Dulu orang berangkat haji naik kapal laut berapa bulan? Sekarang pakai Garuda, pakai Saudi Airlines hanya 9 sampai 10 jam. Jadi aktivitas kita walaupun durasinya pendek, tetapi bisa banyak aktivitas yang kita lakukan. Ini yang pertama. Dulu melakukan perjalanan bisa berbulan-bulan. Sekarang hitungan menit, hitungan jam. Berarti aktivitas kita pun bisa berlipat-lipat aktivitas yang dilakukan dengan durasi yang sama. Jadi kalau mengukur perjalanan saja, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang hitungan jam. Berarti aktivitas kita bisa berlipat-lipat, banyak sekali nilainya, kualitasnya, dengan durasi waktu yang sama. Bisa mengejar enggak? Bisa mengejar. Sekarang ceramah Bapak Ibu sekalian, bukan hanya yang hadir di sini saja yang bisa mengikuti pengajian ini. Live ini, pakai streaming, pakai Facebook. Di mana saja sepanjang jaringan ada keinginan untuk mengikuti pengajian ini, alhamdulillah, atas rahmat Allah, ilmu pengetahuan, teknologi, telekomunikasi, bisa menyaksikan, bisa mengikuti. Jadi yang ikut bisa banyak. Ngaji kita bisa tiap jam, tiap menit ikut ngaji. Ada siaran ulang TPRI di YouTube. Dulu kalau mau ngaji, ya kalau ngajinya sebulan sekali, ya sebulan sekali dapat ilmunya. Betul enggak? Sekarang saban menit, setiap jam, setiap waktu bisa ngaji. Ibu-ibu sedang masak, ya dibuka YouTube-nya. Ibu-ibu sedang nyuci, dengar FM Idrisia. Jadi durasi yang sama, tapi aktivitas dan kualitasnya bisa berlipat-lipat. Ini yang pertama. Jadi Allah bantu, walaupun umur kita pendek, durasinya pendek dibandingkan dengan umat terdahulu, tapi dengan dibantu rahmat Allah lewat ilmu pengetahuan, teknologi, di berbagai sektor kehidupan umat manusia, maka kita bisa beribadah, bentuk ibadah yang banyak. Yang ketinggalan, bisa mengulang kembali. Yang gak hadir, bisa menyaksikan lewat internet. Jadi, kalau dulu ngaji sebulan sekali, sekarang bisa tiap saat, tiap waktu. Asal kita ada kemauan memanfaatkan rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian menggunakan ya handphone kita atau menggunakan medsos, media sosial, jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai dipakai berbuat dosa, dosanya pun menyebar kemana-mana. Membuka aurat, ghibah, fitnah, menuding, keburukan, kejahatan, tersebar kemana-mana. Maka dosanya pun berlipat-lipat. Nah, kita manfaatkan teknologi bagian dari rahmat Allah bagi umat akhir zaman ini dengan sebaik-baiknya, kebaikan, ibadah, amal soleh, kemanfaatan yang luas. Bapak Ibu sekalian, dapat pengajian hari ini ditulis ya di media sosial, maka kebaikannya akan menyebar. Nulisnya satu kali, tetapi nilai kemanfaatannya itu yang terus mengalir. Zaman dulu gak bisa. Ceramah ini bisa diulang-ulang, ceramahnya sekali, tapi manfaatnya bisa terus menyebar. Kita berbuat kebaikan karena ada sarana, fasilitas, teknologi, maka kebaikan kita, manfaatnya akan terus mengalir, bergerak lebih luas, karena rahmat Allah bagi umat akhir zaman yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Jadi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi manfaatkan teknologi semua untuk fasilitas kehidupan kita, untuk ibadah, untuk dakwah. Jangan sekali-kali dipakai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi memadaratkan, apalagi menyebarkan dosa, kejahatan. Maka demikian kejahatannya pun akan bergulir kemana-mana. Ya, jangan main upload, ibu-ibu. Asal jepret aja, apa aja objeknya, jepret upload. Yang paling banyak makanan atau ceramah. Ya Allah, zaman sekarang ini rahmat Allah jangan sampai, kalau kita tidak amanah, khianat dengan rahmat Allah. Kalau teknologi yang Allah berikan bagian dari rahmat Allah, kita tidak amanah, kita khianat, yang rugi diri kita dan menyebarkan kerugian kepada orang lain. Maka cermatlah, bijaklah, dewasalah menggunakan semua rahmat Allah, dan ingat semua rahmat Allah itu akan dipinta pertanggung jawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bakal ditanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama, untuk mendekatkan hitungan. Yang kedua, bagi umat akhir zaman, Allah berikan waktu-waktu, momen-momen yang akan melipat gandakan kebaikan kita. Salah satunya adalah Ramadan, siang dan malamnya Allah lipat gandakan. Yang sunnah jadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, Allah berikan waktu, momentum, saat di mana dengan waktu itu Allah lipat gandakan amal soleh kita, kebaikan kita, kemanfaatan kita. Contohnya adalah datangnya bulan Ramadan. Siangnya, malamnya, waktu ijabah. Ibadah kita yang sunnah dihitung pardu. Yang pardu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Di mana Allah menyebutkan secara eksplisit bahwa khairun min alfisyah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Bahwa satu malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan equal, bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam af'alu tabdil ada mufaddal, ada mufaddal alaih, ada mufaddal anhu. Artinya bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih tinggi daripada 1000 bulan. Kita hitung 1000 bulan kalau dikonversi ke tahun jadi berapa? Kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Ada yang umurnya udah 83? Kok gak ada yang 83 ini? Belum ada ini, belum ada yang nyampe. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, karena pendekatannya hitungannya matematik. Kalau kita mendapatkan satu malam, kemudian dikonversi kelebihannya, sama saja, jangan lebih, sama saja dengan 1000 bulan, berarti 83 tahun lebih. Ibadah di malam itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka minimal 83 tahun, umur kita belum nyampe. Kalau sepanjang hidup kita misalnya 10 kali saja ketemu dengan malam Al-Qadar itu, ibadah kita khusyuk, diterima oleh Allah, 83 kali 10 berapa? Nyampe ke Nabi Nuh tadi? Enggak. Udah nyampe. Dengan satu apa? Ibadah satu saja di malam Lailatul Qadar. Udah nyampe nih hitungannya, udah nyampe belum? Kayaknya udah lebih malahan ya. Satu, jadi ada waktu yang istimewa. Yang kedua, Allah berikan bagi umat akhir zaman ada tempat yang istimewa. Contoh, ada Mekah, ada Madinah. Ada majlis di mana guru mursyid membimbing dan mengarahkan dan mendidik. Lebih baik dibandingkan dengan di tempat yang lainnya. Ada kualitas di situ. Sholat kita, jamaahnya banyak, imamnya berkualitas, kehusuannya terwujud, maka akan lebih baik daripada sholat di tempat yang lainnya. Jadi di samping waktu ada tempat-tempat yang istimewa untuk melipat gandakan pahala kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita, walaupun banyak bonus, kalau diem aja dapat apa enggak? Bonus besar-besaran. Ibu-ibu kalau udah lihat diskon, discount di mana? Di mall, matanya ngedip enggak? Ngedip apa melotot ibu-ibu? Pingin pulang atau pingin dapat dulu? Ya, kan setuju semua ini. Makanya aduh ya Allah, jangan sampai ke ujung 10 akhir Ramadan, jangan sampai iktikafnya di mall. Itikafnya di dapur bikin kue. Udah di atas meja lebih, disimpan di lemari. Di lemari habis, penuh, disimpan di bawah ranjang. Jadi jangan sampai mindset fokusnya kita hanya makanan. Saum kita sedang dilatih oleh Allah. Kembali kepada esensi saum al-imsak. Menjaga kita ini. Diawali dengan menjaga makanan, minuman, bersenggama suami istri. Kemudian menjaga seluruh panca indera. Intinya adalah untuk memfokuskan dari kebutuhan ruhani kita. Supaya ruhani kita yang rusak diservis kembali kepada fitrah satu Syawal. Tapi kalau saum kita Ramadan ini tambah asiknya di mall, tambah konsennya di makanan dan minuman, maka tidak akan Idul Fitri tanggal 1 Sawalnya bukan kembali kepada fitrah. Rohani kita fitrah itu artinya rohani yang rindu kepada Allah. Rohani yang musyahadah menyaksi kepada Allah. Yang ada 1 Sawal adalah pamer baju baru. Rumah dicat baru. Perabot rumah baru. Apalagi yang baru? Cuma itu, kendaraan baru walaupun ngerental. Biar mudik pakai Mercy, ngerental 3 hari. Itu saja lebarannya orang awam. Umur kita sudah berapa? Itu lebaran buat anak-anak. Umur kita masih kanak-kanak ini. Remaja, semako paling juga. Masa 40 disebut remaja? Kalau saum kita seperti kanak-kanak, saum awam hanya lapar, hanya haus. Pantas kalau umur kita dulu masih kanak-kanak. Umur kita sekarang hitung. Kepala 3, kepala 4, kepala 6. Harus seimbang. Allah berikan kesempatan umur, maka ruhani kita pun harus meningkat. Ibadah kita pun harus meningkat. Saum kita pun harus meningkat. Jangan awam terus. Saum awam buat anak-anak. Kita sudah remaja, sudah dewasa, bahkan sudah tua. Berarti semestinya Allah hadirkan waktu yang panjang, maka rohani kita harus semakin dewasa. Tanda rohani yang semakin dewasa, pingin buru-buru pulang kepada Allah. Ada yang sudah rindu pingin pulang kepada Allah apa belum? Yarjullah wal yaumal akhir, hatinya, ruhaninya, rindunya kepada Allah dan hari akhirat. Dunia ini ibarat apa? Tempat pengembaraan. Kita berharap pingin mudik. Betul enggak? Udah rindu belum? Kita sedang mengembara nih di Jakarta. Rumah kita di Tasikmalaya misalnya. Kalau benar kita orang Tasikmalaya, pasti rindu gak pingin mudik? Kita nih rohani, orang tua kita, Abul Basar, Nabi Adam AS diciptakan di surga. Rohani kita di langit, di surga. Allah uji mengembara di dunia. Kalau benar kita menjaga rohani kita suci, fitrah, pasti rohani kita akan rindu pingin kepada Allah dan hari akhirat, kampung halaman kita. Kalau gak ada kerinduan kepada Allah dan hari akhirat, pasti rohani kita mengalami kerusakan. Akibat apa? Dosa, kesalahan, kemaksiatan, dan kezoliman yang pernah kita perbuat di masa lalu. Gak ada kerinduan kepada Allah. Gak ada tumbuh mahabbah cinta kepada Allah. Berharap akhirat yang abadi. Dunia ini fana, dunia ini akan rusak. Tambah umur, tambah rusak, bukan tambah awet. Makanya gak ada yang namanya awet tua. Awet muda, awet tua. Enggak ada. Semua. Waman nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Ditambah umurnya, ditambah rusaknya. Yuk kita evaluasi anggota tubuh kita, panca indera kita, mata kita. Dulu pakai kacamata apa enggak? Dulu pakai kacamata apa enggak? Yang jalan sudah pakai tongkat, dulu gagah enggak? Yang kulitnya sekarang keriput, dulu kenceng gak? Lihat rambut, jenggot, makanya yang sudah berputih di kondisi normal haram, dilarang untuk dicat yang warna putih, yang warna hitam. Kenapa di kondisi normal? Sebab kalau dicat dengan warna hitam nanti lupa mati. Kayak ABG. Asa masih muda aja, masih lama, ya, ajal kematian mampir itu. Makanya dalam kondisi normal, sengaja Allah ciptakan putih itu Allah yang menciptakan sebagai bentuk sunnatullah, ketetapan Allah. Putih 1-2 setengahnya hampir semua putih. Kata malaikat Izrail, aku ngasih ngasih apa? Ngasih aba-aba. Tapi kalau dibutuhkan fisik kita supaya kelihatan gagah seperti di masa Nabi, menghadapi perang, menghadapi musuh Allah, para sahabat banyak yang sudah tua-tua. Coba kalau tua di hadapan musuh gimana? Berwibawa enggak? Bukan berwibawa. Musuhnya jadi gemetaran enggak kalau lihat yang tua-tua gitu? Ya, paling juga kalah, ya. Yang namanya udah tua namanya juga. Tapi dicelep Nabi, celep tuh dengan yang hitam. Jadi pasukan di front. Itu yang tua dicelep yang hitam jadi pada gini. Itu mah karena ada kebutuhan supaya penampilan kita muda disegani olehmu musuh. Tapi kondisi normal jangan. Nanti beraninya sama lawan jenis nantinya. Asal muda ya. Nah makanya Islam itu begitu sesuai dengan kebutuh. Ada maksudnya perintah dan larangan itu. Bukan asal perintah, asal larang. Tapi semua mengandung tujuan yang mulia. Maqasidus syar'i. Ada tujuan syariat. Kenapa dilarang? Dicelep. Diwarnai dengan yang hitam. Ini alasannya. Karena putih itu supaya kita introspeksi diri. Ngerem. Satu waktu dihitamkan, dibutuhkan fisiknya supaya kelihatan gagah, supaya musuh-musuh jadi apa? Jadi hilang nyalinya. Jadi ada tujuan. Kita masa perang apa enggak ini? Enggak butuh, bagus lah lihat yang putih-putih. Yang muda juga nanti kalau banyak umur pasti akan begitu. Jadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu. Jadi yang ketiga, Allah berikan tempat-tempat istimewa untuk melipat gandakan pahala. Salat sendiri beda dengan salat berjamaah. Salat berjamaah safnya banyak, imamnya berkualitas, lebih hebat lagi fadilahnya, pahalanya. Kayaknya udah kejawab ya hitungan matematisnya ini. Tinggal sekarang mau apa enggak masuk surga duluan atau mampir dulu na'udzubillah ke neraka. Maka kita harus serius, sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkan yang pertama, kalau kita ingin masuk surga duluan beserta Rasulullah Muhammad, bahkan ada setiap zaman yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk surganya tanpa dihisab dulu, enggak tahu mizan timbangan amal, tidak tahu rapot dari amal kita. Dari mahsyar dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar di bawah bendera Rasulullah SAW, yadkhuluna jannata bighairi hisab, dikasih oleh Allah. Ibarat gambarannya itu sayap hijau kemudian terbang, yang lain dihisab dulu, ditimbang dulu di mizan amalnya, apakah banyak amal baik atau amal buruk, dapat catatan rapot dulu apakah dari depan atau dari belakang. Tapi yang kelompok ini masuk surga tanpa hisab, tiba-tiba sudah ada di depan pintu surga. Ini yang VIP. Jadi kelas istimewa. Ibarat kita naik pesawat, ya, ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis, bahkan apalagi yang paling first class. Waduh. Kalau kita pegang belinya tiketnya yang ekonomi, bisa nggak duduk di kelas bisnis kelas? Jangankan duduknya, pintunya aja nggak bisa. Pak, maaf ke situ Pak, lihat. Ke sana Pak. Yang ngantri. Jangankan masuk di mana? Di dalamnya duduk. Lewat pintunya aja enggak. Maka kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah menyebut dulu para sahabat as-sabiqunal awwalun. Kenapa dengan kalimat musabaqah? Berlomba. Orang-orang yang berlomba selalu pingin awal. Generasi yang awal, as-sabiqun, berlomba. Coba kalau orang berlomba, ya, berlomba kira-kira bisa santai-santai apa enggak? Orang yang berlomba dari start sampai finish pasti akan mencurahkan segala kemampuan. Itulah para sahabat, pantas disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang berkompetisi, yang berlomba, yang selalu bersaing, yang selalu pingin nomor satu. Dari kelompok mana? Minal muhajirin wal ansor. Dari dua kelompok di zaman Nabi, muhajirin orang-orang Mekah, wal ansor orang-orang Madinah. As-sabiqun, yang berlomba. Kenapa berlomba? Sebab akan menempati derajat-derajat. Walikuling darajatum mimma amilu. Setiap seseorang ada derajatnya tergantung amalnya. Makanya Nabi bersabda nanti orang masuk surga ada nyeselnya. Ya, masuk surga nanti ada nyeselnya. Salah satu penyesalannya Nabi menyatakan laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marat bihim lam yazkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali di mana ingat ahli surga waktu di dunia ada satu jam enggak dipakai zikir kepada Allah. Asik lihat TV, hatinya lalai kepada Allah. Asik aja masak, hatinya lalai kepada Allah. Membuat nyesel. Kenapa nyesel? Yang banyak zikir derajatnya di atas mereka. Aduh, peluangnya ada, peluangnya sama, kesempatannya sama, tapi gak ngambil kesempatan. Hatinya tidak zikir kepada Allah. Membuat mereka nyesel. Jadi nyesel bukan masuk surganya, nyesel dapat kelasnya, derajatnya. Kenapa? Karena melihat derajat yang lebih tinggi. Coba kalau duduk di kelas ekonomi, ya, si sandarannya temeni kita, nggak kalau ngantuk temeni susah gini. Coba duduknya di kelas apa? VIP di kelas bisnis atau first class? Itu bapak ibu sekalian pernah nggak ini? Kasihan. Itu bisa sampai tidur full ke belakang. Pijit belakangnya full, ininya kakinya bisa full seperti di ranjang. Alhamdulillah. Itu yang di ekonomi, ya. Kata orang Sunda apa namanya? Nalan ludah. Kasihan. Sama naik pesawatnya, tapi beda fasilitasnya. Itu makanan ya macam-macam dari pembuka, makan utama sampai makan penutup. Di kelas ekonomi makan tuh ya makan aja. Enggak ada makan pembuka, enggak ada makan penutup. Makanan beda, kursinya beda. Ya, pas sedek-sedek. Ya, orang Jepang ngerti enggak pas sedek-sedek? Berdesak-desakan. Kursinya kecil. Tapi di kelas first class panjang-panjang berjauhan. Itulah gambaran di akhirat ada contoh di dunia. Watilkal amsal nadribuha linnas. Segala sesuatu sudah ada contohnya. Gambaran surga di dunia ada contohnya. Ayo, mau beli tiket yang mana ini? Tiket bisnis, tiket ekonomi, sholatnya, puasanya, di tiket yang mana? Awam, khawas, khawasil khawas, saumnya, tarawihnya, sodakohnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ada di kelas yang mana? Kesempatan masih ada buat kita semua. Jangan menyesal nanti. Jangan sampai kita menyesal. Kita harus tersenyum, kita harus bahagia. Kita maksimalkan, jangan sampai menyesal. Sebelum tubuh kita, seluruh panca indera kita dimasukkan ke lubang lahat, diuruk dengan tanah. Sebelum tubuh kita menjadi tulang belulang, makanan belatung, kita manfaatkan, maksimalkan. Umur kita masih ada, entah tinggal hitungan berapa hari lagi, berapa minggu lagi. Allah rahasiakan supaya kita hati-hati. Siapa yang menjamin umur kita sampai hari esok pagi? Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai jam 12 malam? Tidak ada yang bisa menjamin, Allah. Itu semua yang menggenggamnya. Maka manfaatkan dengan maksimal. Jangan nunda hari esok, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memaksimalkan, tubuh kita terkujur nanti, kita tidak akan menyesal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita sudah banyak berbuat kemanfaatan, mata kita sudah banyak kemanfaatan, mulut kita sudah banyak kemanfaatnya, zikir, tasbih, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan kebaikan. Begitu juga tangan dan kaki kita sudah banyak berbuat kebaikan, maka kita tidak akan menyesal ketika seluruh tubuh kita kembali kepada tanah. Ruh kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka saum ini penting sekali. Tadi kita akan menyusul umat terdahulu karena minimal kita hitung ada tiga yang menjadi perhitungan. Pertama ada rahmat Allah yang lebih besar lagi, diberikannya ilmu pengetahuan teknologi untuk fasilitas kehidupan kita sehingga kita lebih bisa banyak beramal soleh. Orang bisa ke umroh, kalau umroh bisa sebulan sekali. Orang bisa ke masjid karena punya motor, bisa tiap waktu. Orang bisa ngaji karena ada motor, mobil dengan fasilitas, bisa sering. Dengan tadi teknologi, telekomunikasi, bisa ngaji setiap saat. Ketinggalan, gak ada ketinggalan, bisa nyusul, diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu-waktu yang diistimewakan untuk melipat gandakan. Yang ketiga, tempat-tempat istimewa sama untuk melipat gandakan kualitas ibadah kita. Maka disitulah terjawab bahwa kita umat akhir zaman, benar umurnya pendek, tapi Allah tahu tantangannya besar. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Menjaga mata, lagi nonton, bukan nonton, lagi menyaksikan ceramah di TPRI, ya, lewat YouTube, torojol ada yang lewat, ya, ada yang buka orat, ada yang memancing supaya gibah dan yang lain-lainnya. Begitu tantangan umat akhir zaman. Jauh lebih besar tantangannya dibandingkan dengan umat terdahulu. Sekarang ada orang bercerai gara-gara apa? Facebookan. Di zaman Nabi Musa ada enggak orang yang bercerai gara-gara Facebookan? Sebaliknya ada orang yang masuk Islam gara-gara lihat Facebook. Gara-gara lihat YouTube. Tergantung kitanya. Maka harus pandai memilih, memilah di mana hati kita harus selalu tersambung kepada Allah, di mana kalau hati kita terus tersambung kepada Allah, apa yang dilihat, apa yang dengar, kapan dan di mana saja yang tertarik adalah kebaikan dan kemanfaatan untuk kita dan orang lain. Tergantung hati kita ini akan menarik. Hati kita buruk, jahat, rusak, maka yang akan tertarik di mana saja keburukan. Jangankan di tempat maksiat, di masjid saja bisa keburukannya yang bisa diambil. Di depan Ka'bah saja bisa mengambil hak orang lain, bisa menyakiti orang lain. Tergantung hati kita. Jadi hati kita akan menarik, hati yang buruk akan menarik keburukan dari waktu dan tempat, dari siapa saja yang ada. Begitu juga hati yang baik, banyak zikir kepada Allah, membersihkan hati, husnudzon, baik sangka, ketemu dengan ini kebaikannya. Datang ke tempat ini, kebaikannya. Bahkan bisa lewat kita, gak sengaja ke tempat maksiat, kelompok-kelompok yang jahat, kebaikan yang kita dapat. Bertafakur. Jadi tergantung dari hatinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kan anak-anak sekarang, bahkan Bapak Ibu suka juga sekarang ada top trending apa katanya kalau di YouTube itu? Hah? Trending topic. Sekarang itu ada solawat yang lagi trending, bahkan top. Siapa? Tuh, kan kakek-kakek juga tahu. Padahal lagi dipancing sama Bapak, dikirain anak muda saja. Solawatannya merdu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang nanya, Syekh Akbar gimana hukumnya itu, mendengarkan itu? musik lagu itu adalah min babi bab wasail media. Kalau dikembalikan kepada Nabi, Nabi pun pernah menyuruh ketika ada walimah pernikahan dan Idul Fitri atau Idul Adha, di mana para sahabat sepi aja, padahal waktunya harus berbahagia. Maka Nabi perintahkan idribna adub, pukul rebananya, nyanyi di situ. Nah, kembali nyanyi musik itu alat atau media. Kalau memberikan kebaikan, maka menjadi baik. Kalau membuat kita buruk, jadi buruk. Kan nyanyinya wanita. Tergantung orang yang melihat dan mendengarnya. Kalau tambah husunya kepada Nabi dengan sholatan itu jadi baik. Tapi kalau husunya ke orang itu jadi buruk. Kok jadi ngebayangkan wajah orang itu? Nah jadi buruk itu. Tapi kalau membuat nangis rindu kepada Nabi, Nabinya gak bisa dilihat. Tapi hati merasakan hadirnya Nabi dengan sholat itu jadi baik. Jadi tergantung siapanya. Tergantung diri kita. Tapi bagi yang awam, jangan diganggu dulu, kasihan. Kalau yang awam, lebih baik hijrahlah. Ya, biar dari yang apa tuh joget-joget begitu, ya lagu-lagunya kemana-mana, ya, lagu-lagunya kemana-mana, yang syair-syairnya ke dunia, ke lawan jenis, lebih baik hijrah ke sholawat. Walaupun belum apa, bisa menjaga hatinya. Untuk yang awam. Kalau yang awam dikasih ya yang tinggi, nanti malah lari dari agama. Nah, jadi ilmu itu, penjelasan itu tergantung daripada siapa. Untuk siapa? Kalau untuk yang awam udah lumayan lah. Ketimbang mendengar yang apa? Yang syair-syairnya ngawur, yang syair-syairnya jelas-jelas kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, lebih baik hijrah ke sholawat walaupun belum bisa menjaga hatinya. Bagi yang umum, bagi yang awam. Kita pengen umum terus atau yang khawas ini? Kalau yang khawas harus bisa menjaga hati. Di mana hati kita tersambung kepada Rasul, kepada Allah atau kepada yang nyanyinya. Nah, bagi yang khusus kita harus bisa menjaganya. Nah, itu penjelasannya. Jadi Nabi menyatakan khotibun nas biqadri uqulihim, ceramahi hitobi manusia sesuai dengan kadar kemampuan berpikirnya, jiwanya, levelnya ada di mana. Bagi yang awam-awam biar hijrah ke sholawat-sholawat. Tapi bagi yang khawas, kita mendengarnya tapi hati kita terjaga, maka sambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, Bapak Ibu sekalian dengar sholawat ya. Kalau hati kita terjaga, kelasnya khawas, menangis kita. Serasa Rasulullah SAW hidup bersama kita. Terbayang bagaimana nanti di mahsyar Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita. Ke sana larinya. Kalau hati yang terjaga, hati yang terasah, hati yang terdidik, maka menjadi kenikmatan bersama Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Lanjutkan ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang paling berat dalam ibadah itu adalah bagaimana kita bisa kepentingan hawa nafsu kita, kita bisa memanage-nya dengan baik, mendidiknya dengan baik. Sebab kelezatan kenikmatan duniawi inilah hijab yang paling besar. Sebab hawa nafsu kita diberikan syahwat di situ. Apa syahwat itu artinya? Keinginan di situ. Ini yang paling besar tantangan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Di mana Allah berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harf, dzalika mata'ul hayati dunya. Allah telah hiasi hawa nafsu kita dengan syahwat. Apa syahwat? Keinginan-keinginan. Kepada apa saja hawa nafsu kita punya keinginan? Pertama, minan nisa, kepada wanita. Wanita kepada laki-laki. Maka diatur oleh Allah. Jangan sampai keluar dari aturan Allah. Yang kedua, wal banin, kepada keluarga, kepada anak. Kecintaan kepada anak bisa jadi menjadi hijab ibadah kita. Habis menguruskan anak, lupa mendidiknya, lupa ibadah kepada Allah. Begitu cintanya kepada anak, cintanya dengan syahwat. Harusnya cinta kepada anak, cintanya dengan hati iman. Sehingga kita akan mampu mendidiknya dengan baik. Tapi kalau cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada anak, dari syahwat, membuat kita terhijab, terhalang dengan Allah. Membuat ibadah kita menjadi terhalang. Maka oleh sebab itu, cinta kepada istri, cinta kepada anak, kepada keluarga, jangan dari syahwat, tapi dari hati yang iman kepada Allah, sehingga kita ingin mendidiknya, mengajarkannya bahagia yang hakiki. Kalau dari nafsu mah, Bapak Ibu sekalian, ya udah rewet aja, peot aja, kira-kira hilang gak cintanya? Ibu-ibu, cintanya hilang gak? Kalau duitnya seret aja, hilang gak cinta kita? Hilang. Kenapa? Cintanya dari syahwat. Tapi kalau cinta kepada istri, kepada keluarga, dari iman, dari hati, tambah tua, tambah bahagia. Tambah apa namanya? Tambah mesra. Tambah indah. Semakin menjelang ajal kematian, mencintai kepada keluarga kita karena Allah, tambah nikmat, tambah bahagia, tambah utuh. Nah, di sini kita harus bisa mengendalikan tadi syahwat. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Harta yang berlimpah dari emas, dari perak, itu semua bisa menghijab kalau tidak bisa mengendalikannya. Wal khailil musawamah, kendaraan. Wal an'am, peternakan. Wal harf, perkebunan. Sektor-sektor usaha, pertanian, perkebunan, industri, ini semua dzalika mataul hayati dunya. Nah, Allah menyebutnya itulah kesenangan kehidupan dunia. Bukan tidak boleh, tapi kita harus berhati-hati. Jangan mengejar kesenangan dunia melupakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kesenangan dunia menjadi alat media kita semakin dekat dan tunduk kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya kendaraan, disyukuri, dipakai ibadah. Kita punya rumah, disyukuri, dipakai ibadah kepada Allah. Diberi kendaraan, tambah dekat. Ya Allah, Engkau yang mengasihi ini semua, Engkau yang memberi, tambah dekat dengan Allah. Maka harta yang pernah Allah titipkan dan kita akan sirna, akan berpisah dengan itu semua, dampak kemanfaatannya akan terbawa sampai kepada Allah. Ini hebat, luar biasa ajaran Islam. Bukan harus menghabiskan harta kita semuanya di jalan Allah. Di satu waktu itu dibutuhkan, di waktu lain normal. Maka harus menjaga juga, mana untuk zakatnya, infaknya, mana untuk anak-anak, mana untuk biaya pendidikan, mana untuk bekal kita di masa tua, diatur. Sehingga semua yang Allah titipkan, kalau cintanya bukan dari syahwat, tetapi kita menggunakan itu semua dari hati yang tersambung kepada Allah, semuanya menjadi manfaat adanya. Semua yang pernah Allah titipkan menjadi bekal kita untuk pulang kepada Allah. Dari mobil yang kita pakai disyukuri, maka mobilnya berpisah, tetapi nilai syukurnya yang terbawa ke akhirat. Kita diberi rumah, kita bersyukur kepada Allah. Dengan sebab rumah Allah beri, kita menjadi syukur, tambah mengenal kepada syukur dan mengenal kepada Allahnya yang kebawa ke akhirat. Nah, ini logikanya, ini mindsetnya. Jangan dipikir, oh yang tidak diinfakkan misalnya yang dipakai, lalu hilang begitu saja, tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Tapi kalau dimanfaatkan untuk ibadah, pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, dipakai kemanfaatan, semakin bersyukur, semakin mengenal kepada Allah, semakin menjalankan kewajiban kepada Allah, maka apa yang pernah Allah titipkan dari harta kita, dari semuanya, manfaatnya menjadi bekal kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahiriahnya itu semua akan sirna, tapi nilai ibadah kita, syukur kita, ibadah kita, dari apa yang pernah Allah titipkan itu semua menjadi bekal kita pulang kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Apa kuncinya itu semua? Hati, ruhani kita. Kalau ruhani kita banyak zikir kepada Allah, mengenal kepada Allah, menekan laju hawa nafsu, maka semua yang pernah Allah titipkan, manfaat, manfaat, manfaat, menjadi sarana ibadah, sarana ibadah, sarana semakin dekat dengan Allah. Tidak ada yang sia-sia yang Allah titipkan kepada kita. Pantas kalau nanti di mahsyar tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Bapak Ibu sekalian, kelas nomor 1 tanpa hisab. Kuncinya adalah bagaimana kita menjaga hati kita, ruhani kita. Suluk, suluk itu melakukan perjalanan ruhani di dalam thoriqoh menuju kepada Allah, di mana ketika hati kita terjaga, kita mengikuti bimbingan zahir dan batin, maka Allah jaga seluruh panca indera kita. Otomatis seluruh yang Allah amanahkan, hartanya, kedudukannya, ilmunya, menjadi manfaat semuanya. Pantas Allah, apanya yang akan dihisab? Semuanya sudah lulus uji. Maka pantas masuk surga tanpa hisab. Ini Bapak Ibu sekalian, mindset kita. Mindset kita harus seperti itu. Jangan sampai kalau orang kaya katanya masuk surganya belakangan. Yang kaya yang mana? Orang yang fakir masuk surga duluan, fakir yang mana? Kita butuh agama kita, butuh orang-orang yang dermawan, orang yang kaya, yang sukses ekonominya, sekaligus menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemanfaatan dari hartanya sangat dibutuhkan untuk masjid, untuk pendidikan, operasional masjid, operasional pendidikan, sarana dakwah yang semuanya membutuhkan harta. Maka harta-harta itu yang akan memberikan kemanfaatan, sekaligus yang dipakai oleh dirinya, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, itu pun membawa menjadi bekal ibadah. Jadi luar biasa penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang disedekahkan saja, yang kita makan, yang kita minum, tenaganya dipakai ibadah. Mobil yang kita pakai disyukuri, tambah dekat dengan Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Mobil itu semua, itu pun bagian menjadi bekal kita pulang kepada Allah. Jadi jangan dikira, jangan parsial cara berpikirnya. Bukan hanya yang disedekahkan saja yang jadi bekal. Betul itu, tapi yang kita pakai, pakaian, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai, semua menjadi media syukur kita, ibadah kita, taat kita kepada Allah. Semuanya itu semua justru menjadi bekal pulang kita kepada Allah. Jadi apa kuncinya? Hati kita, ruhani kita. Kalau rohani kita kotor, tidak ikhlas, jangankan yang dimakan, yang dipakai sedekah aja karena orang. Biar orang tunduk kepada kita, kita beri sedekah, biar tunduk lu kepadaku. Ikhlas bukan enggak? Jangankan yang dimakan, dipakai sedekah dengan hati seperti itu, maka Al-Qur'an menyebutkan ibarat pasir yang ada berada di atas batu, kemudian datang angin, maka satu butir pun tidak tersisa. Artinya tidak ada pahala di sisi Allah, yang ada penghargaan manusia. Hebat ya Bapak ya, dermawan ya, cuma segitu dapat pahalanya. Tuh, kalau hatinya apa? Tidak terlatih. Bentuk ibadah saja menjadi tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau hati yang tersambung kepada Allah, terlatih hatinya, suluk di dalam tarekat, berjalan batinnya menghadap kepada Allah, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai tidur, yang dipakai jalan, kendaraan, rumah semua, maka akan menjadi sarana ibadah kita, sehingga akan menjadi bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh Bapak Ibu sekalian, kita berharap kita semua, semua yang Allah titipkan kepada kita, manfaat, manfaat, berkah, berkah, berkah, kebaikan, kebaikan di dunia berlanjut kepada kebaikan yang hakiki yang abadi di akhirat kelak. Mobil kita, rumah kita, perusahaan kita, semua yang Allah titipkan tanpa dihisab oleh Allah, karena semua dipakai support pendukung untuk ibadah kita kepada Allah. Mau enggak dapat belajar hati seperti itu Bapak sekalian? Itulah contoh zuhudnya guru kita Syekh Abu Hasan As-Sazili. Pakai bajunya baju yang bagus, tapi dipakai zikir kepada Allah. Hatinya tidak terpengaruh oleh pakaian yang bagus. hatinya tidak terdampak oleh kendaraan yang bagus. Justru kendaraannya dipakai sarana tambah dekat dengan Allah, hatinya terjaga. Jadi kuncinya di hati. Bisa jadi paling fakir, paling miskin, tapi hatinya justru dipenuhi oleh hubbud dunia, kenikmatan kecintaan kepada dunia. Udah mah miskin, fakir, ayo hatinya penuh dengan apa? Gambaran dunia. Di tangan enggak ada, dimakan enggak, seret, di hati penuh dengan gambaran dunia, sehingga tidak ada ruang untuk belajar cinta kepada Allah. Itu mah cilaka 12. Celaka 12. Yang untung berlipat ganda dunia akhirat, hati yang terlatih, hati ruhani yang terbimbing, yang terasah, punya wali mursyid, punya murabbi ruh, pembimbing rohani, diikuti. Zikirnya, wiridnya, zikir sirnya, kemanapun kita melangkah, apa yang dilihat, tersambung kepada Allah. Apa yang terjadi, rasakan, itu semua karena Allah. Apa yang menimpa diri kita, alam sekitar, menangkap hatinya, di situ adalah Allah. Kemanapun kita melangkah, Allah menatap kita, tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena hatinya selalu merasa ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kaya hartanya, tinggi ilmunya, tinggi derajatnya, sekaligus paling hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua yang Allah titipkan menjadi sarana tambah dekat, tambah mengenal, tambah tunduk kepada Allah. Ini yang dibutuhkan akhir zaman. Mudah-mudahan kita dapat warisannya. Bertahap-bertahap rezeki kita Allah tambah, hati kita tambah dekat dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Pingin begitu Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang introspeksi diri, yang sudah ada harta, ilmu, pelit, apa kita dermawan? Apa nunggu nanti kaya? Ilmu kita nunggu nanti, atau diundang semangat kalau ada amplopnya? Itu mah gak teruji, yang sudah ada gak teruji, gimana Allah percaya lagi? Coba sekarang belajar apa yang pernah Allah berikan sampai hari ini. Ilmu, tenaga, bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, ibadah dengan harta, kesehatan, kesempurnaan panca indera, harta yang Allah titipkan, keluarga yang Allah titipkan kepada kita, syukuri yang itu ada. Itu semua jadikan sarana kita tambah kenal kepada Allah, tambah dekat dengan Allah. Allah akan tambah nanti di kemudian hari. Jadilah orang terpercaya, jangan jadi orang yang khianat, tidak dipercaya oleh Allah. Jangan nunggu nanti, hari ini kita buktikan. Yang sudah ada kita buktikan. Yang ada sekarang belum terbukti, belum amanah, belum terpercaya. Bagaimana Allah melimpahkan nikmat yang berikutnya? Maka kita evaluasi apa yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya menjadi media dan alat ibadah kita, syukur kita, tunduk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Bapak ulang lagi catatannya, bukan hanya yang disedekahkan, bukan hanya yang diinfakkan, bukan hanya yang diwakafkan dari harta kita atau tenaga kita pun, bukan hanya untuk sholat saja, kita berolahraga pagi-pagi. Hatinya apa? Ya Allah, aku ingin diberikan kesehatan. Setelah sehat, benar. Tahajudnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin. Olahraganya saja jadi ibadah. Jadi bukan hanya tenaga kita dipakai sholat saja. Apa yang membuat penunjang jadi ibadah? Jadi ibadah. Seperti tadi, dengar musik, dengar sholawat. Menjadi ibadah, menjadi tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka itu pun menjadi penunjang ibadah kita. Makan kita niatnya karena Allah, untuk sehat lahir kita, supaya mampu beribadah. Maka makannya, minumnya menjadi ibadah. Ibu-ibu belanjanya pun, nah ini mulai, belanjanya pun ke mall jadi ibadah. Kok aminnya gak kedengeran ini? Jangan-jangan pura-pura malu ini kayaknya. Jangan berlebih, atur mana untuk pendidikan, mana untuk yang pokok-pokok dulu, jangan malah diduluin apa? Pakaian, make up, ya. Prioritas, kita harus punya prioritas untuk pendidikan dulu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi insya Allah pakai bajunya, beli bajunya pun dihitung tasbih oleh Allah. Aduh, jangan-jangan nanti iktikafnya di mall ini. Jadi ibadah, masaknya jadi ibadah. Yang penting bisa mengaturnya dengan baik, niatnya baik, dan buktikan niat yang baik menjadi kebaik. Nggak cukup niat baik kok malah jadi buruk, berarti nggak sah. Niat yang baik harus wujud baik. Makan kita, olahraga kita, tidur kita pun dihitung ibadah. Sebelum zikir kita, sebelum tidur kita zikir dulu, wirid dulu. Sebelum kita tidur, terakhirnya adalah sedang zikir kepada tidurnya kita 5 jam dihitung sedang zikir. Betapa hebatnya penilaian Allah. Tidur dihitung zikir. Kalau kita punya bos, tidur kita disebut kerja enggak? Wah, itu langsung di PHK. Ya. Tapi Allah memberikan penilaian ibadah, sungguh pun tidur. Kalau niatnya dan bukti dari tidur itu dipakai ibadah. Begitu hebatnya penilaian Allah dalam agama kita. Jadi luas gambarannya. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Harta itu bukan hanya untuk sedekah saja jadi ibadah itu. Kita dengan di keluarga bercengkrama, bersyukur, bahagia, itu pun jadi ibadah. Suami istri tambah bahagia, tambah senang, tambah cinta karena Allah, itu pun jadi ibadah. Rumah tangga kita tambah adem, tambah tentrem, tambah menjalin kasih sayang karena Allah, itu pun jadi ibadah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ibadah semua. Kembali kuncinya di hati dan ruhani kita. Jadi kunci di hati. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saum ini penting sekali supaya kita punya fokus hati kita mengurus rohani kita dengan saum itu. Jangan sampai urusan rohani kita banyak terabaikan hanya mengurus satu urusan apa? Biologis, fisik kita saja. Maka di bulan Ramadan ini kita belajar sampai ke ujung, sampai ada i'tikaf. Kenapa? Karena supaya semakin fokus. Allah berharap satu Syawal, Idul Fitri, kembali rohani kita dalam keadaan orsinil fitrah. Senang ibadah kepada Allah, nikmat bersyukur kepada Allah. Itulah karakter dari rohani yang fitrah. Maka kencengkan ibadah kita, semakin meningkat. Siap i'tikafnya? Siap Lailatul Qadarnya? Tanggal berapa Lailatul Qadarnya ini? Pengen diberitahu apa enggak? Ya. Kalau diberitahu bagi yang mubtadi itu suka gini, ah nanti nunggu di waktunya aja. Sekarang santai-santai saja. Itu kayak orang ikut pertandingan sepak bola, ah nanti ikut final saja. Ya, kalau penyisihan mah santai aja. Kira-kira kalau santai semifinalnya masuk ke final enggak? Ya enggak, begitu juga pingin Lailatul Qadar, nanti kan guru suka ngasih tahu, ah nanti di waktunya saja, on time. On time yang salah itu. Pingin diberitahu enggak? Tapi jangan salah ini sikapnya. Ya. Harus dewasa. Kali itu apa ke mana, ke Ancol, lihat laut Tapakur, ya. Laut itu gambaran dari ilmu Allah yang luas dan dalam. Ya, mentapakuri bagaimana luasnya samudra, betapa ilmu kita sedikit saja. Ilmu Allah kalau mau ditulis, ya, di mana pohon-pohon yang ada di bumi dijadikan penanya, lautan dijadikan tintanya, dilipatkan ala sab'ati abhur, 7 lipat kali, tidak akan habis ilmu Allah. Yang habis air laut yang dilipat gandakan 7 lipat. Betapa luasnya ilmu Allah. Betapa kita ini adalah makhluk yang kerdil. Jadi semua Kalau terbimbing hati, semuanya itu mengandung manfaat. Lihat laut, lihat mall, lihat kendaraan, pakai kendaraan. Kemana saja yang tertarik itu kemanfaatan. Kuntu sam'ahu, di mana pendengarannya menjadi digerakkan oleh Allah. Kuntu basarahu, di mana matanya melihat, dilihatkan oleh Allah. Kakinya bergerak, berjalan karena digerakkan oleh Allah. Berhadapan dengan musibah pun, keburukan pun, yang didapatkan manfaatnya, hikmahnya. Tapi hati yang kotor, nikmat aja malah jadi bumerang. Banyak gak orang masuk KPK gara-gara jabatan tinggi atau gak punya jabatan? Nikmat dari Allah jabatan itu, malah khianat masuk KPK. Jadi orang yang hatinya kotor, tidak terbimbing, nikmat aja jadi madarat. Apalagi madaratnya. Tapi hati yang terbimbing, kemadaratan aja, musibah saja, dapat hikmahnya, dapat nikmatnya. Apalagi diberi nikmat oleh Allah. Maka hidupkan hati kita. Sudah diberi talqin zikirnya, apa yang harus dilaksanakan setiap hari. Baca Quran, zikir, istighfar, sholawat. Amalkan oleh kita. Ketika kita di luar majlis zikir, hati zikir kepada Allah. Hati yang zikir kepada Allah, pikirannya menjadi tafakkur. Panca indranya ringan. Tashilu to'ah wal ibadah, mudah untuk melakukan ketaatan. Hati kita yang terbimbing, yang tersambung. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tadi pagi alhamdulillah sedang menyaksikan indahnya lautan Maisarana tafakur, betapa luar biasa ilmu Allah yang tidak terbatas. Baru dikasih ilmu sedikit aja, betapa nikmatnya luar biasa. Betapa hebatnya Allah, betapa luasnya ilmu Allah. Fi kulam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Maka dalam suasana tafakur, guru kita terdahulu Nabi Khidir alaihissalam menginformasikan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 23, malam Jumat. Ya. Malam 23, malam ganjil. Di mana kita harus mempersiapkan sematang-matangnya untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak kekurangan kita di masa lalu, dosa, banyak waktu yang terbuang sia-sia di masa muda kita dulu, kita raih yang berlipat ganda ini untuk menyusul ketertinggalan kita di masa lalu, untuk menjadi kebaikan di mana apa yang keburukan dilakukan di masa lalu. Maka informasi ini supaya kita semakin sungguh-sungguh, semakin kita istiqdad mempersiapkan diri, sebab itu adalah kemuliaan yang khusus diberikan bagi umat akhir zaman, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab petunjuk ruhaniyah ilham itu tidak akan pernah terputus. Ilmu zahir terus mengalir, ilmu batin terus mengalir. Begitu hebatnya Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Allah tunjukkan yang luar biasa dalam tiga kasus itu. Di mana di luar jangkauan akal manusia, di luar jangkauan akal Nabi Musa sekalipun, di mana ilmu Allah yang tidak terbatas, ketika itu Allah curahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Gambarannya, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam rahmat yang langsung dari si Allah, ilmu yang langsung dari si Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak akan pernah terputus sampai akhir zaman. Allah berikan kepada ulama, Allah berikan kepada para wali mursyid untuk menunjukkan kebesaran agama Allah. Apa yang belum terjadi, Allah singkap apa yang akan terjadi hari esok. Bukan hanya kepada para nabi saja. Dikisahkan jamaah sekalian, sahabat yang menjadi khalifah Rasul yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau menjadi khalifah. Ketika itu datanglah seorang sahabat. Sayyidina Utsman ketika itu ada dalam masjid. Seorang sahabat itu menemui Utsman bin Affan. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Utsman menangis melihat muka wajah si sahabat itu. Apa yang dilihat oleh Utsman bin Affan? Bukan oleh mata yang ini. Mata ini mah tidak akan bisa menangkapnya. Tapi Allah bukakan mata hati. Di mana di mata si sahabat itu ada bekas dosa zina. Lalu ditanyakan, "Hei sahabatku, di matamu ada bekas zina." Si sahabat itu kaget menangis. Lalu berpikir, kok wahyu masih ada? Kan Nabi sudah meninggal. Lalu bertanya, karena dia mengakui, sebelum menemui Utsman bin Affan, di tengah jalan ada wanita yang membuka auratnya. Lalu merayunya. Dan si sahabat itu sampai keluar syahwatnya, membayang-bayangkannya. Maka dalam pandangan agama itu namanya zinah mata. Utsman bin Affan diberikan kemampuan oleh Allah, tatapan hatinya dengan cahaya Allah, sehingga apa bekas dosa di matanya itu diperlihatkan oleh Allah. Dan sahabat itu menangis malu, lalu bertanya, "Wahai Utsman, bukankah Nabi sudah meninggal? Bukankah wahyu itu sudah berhenti?" Karena mereka, ia menganggap bahwa yang bisa melihat gaib itu adalah hanya wahyu. Lalu Utsman bin Affan menjelaskan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi, "Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah dengan firasat mata hati orang yang beriman. Gerakan hati orang yang beriman karena melihatnya, menatapnya dengan cahaya Allah. Utsman bisa melihat karena cahaya Allah. Kalau dengan mata yang ini tidak akan mampu melihat seperti itu. Tidak akan mampu melihat yang gaib. Ini menunjukkan ilmu ini tidak akan pernah terputus terus kepada para ulama, para wali mursyid yang memiliki Allah berikan dua ilmu. Ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu yang burhaniah dengan ilmu isrokiah. Ilmu yang cangkang dengan ilmu yang isi. Dan ilmu ini tidak akan berhenti karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dikehendaki oleh Allah setelah para nabi. Maka lihat dalam kitab-kitab perjumpaan ulama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan wali mursyid dengan sahabat, perjumpaan ulama dengan wali-wali sebelumnya. Seperti Nabi ketika Isra Mi'raj diperjumpakan dengan nabi-nabi sebelumnya, bahkan sholat di Masjidil Aqsa. Hal fenomena gaib menjadi nyata ini menunjukkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya kepada para nabi, berlanjut kepada orang-orang pilihan, para wali mursyid, para ulama yang menggenapkan ilmunya, bukan hanya ilmu zohir, tapi ilmu yang batin. Ilmu yang batin inilah yang menjadi konsentrasinya hati kita. Hati yang kotor tidak akan mampu menembus hijab. Maka kesempatan bulan Ramadan untuk membersihkan hati, supaya hati kita tersingkap. Allah dan Rasulnya memberikan penghargaan, "Ma yaridu alal qalbi min kashfi asraridati wa anwari." Kalau hati selalu dilatih, dididik oleh seorang ulama, oleh seorang mursyid, suluk dalam tariqah, hati itu pertama akan didatangkan cahaya dan rahasia-rahasia Allah. Rahasia yang gaib ke depan, maka Allah berikan rahasianya. Ini semua ada dalam ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf adalah menurut para ulama, at-tasawuf huwa ilmul batin, ilmu batin dalam agama. Ilmu fikih itu ilmu zohir di dalam agama. Maka dua-duanya harus dipelajari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, kita akan selalu seger hati kita kalau terbimbing oleh ulama yang ulama itu punya mata rantai keguruan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan tersambung al-faid. Al-faid itu bimbingan ruhani dari mursyid-mursyid sampai kepada hati murid. Al-faid, bimbingan ruhani inilah yang membuat, membangkitkan ketaatan kita, ibadah kepada Allah. Maka kalau hilang dari bimbingan mursyid, maka hatinya akan menjadi gelap. Ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya bagi kita sekalian, kita berharap semua menjadi keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Anak-anak kita, semua harta kita, ilmu yang Allah titipkan, jabatan yang Allah berikan, perusahaan yang Allah titipkan, kita berharap pingin menjadi keberkahan, menjadi bekal kita, bukan hanya di dunia, bekal kita sampai pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja jamaah sekalian, ini ahad pengajian yang terakhir di Ramadan tahun ini. Kita akan fokus 10 akhir Ramadan dengan i'tikaf, ada khulwat bahkan, ya lebih fokus lagi. Kemudian kita berharap mudah-mudahan Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita sekalian untuk menyusul kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada apa ini? Oh iya, ada kultum. Kultum di TPRI. Ibu-ibu mana itunya? Ibu-ibu kebagian enggak? Oh iya. Yuk kita berdoa sebelum kita menyaksikan kultum ya, menjelang buka puasa. Pejamkan matanya, hadirkan hatinya. Kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup di dunia dan keberkahan, kebahagiaan di alam yang abadi nanti di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin gharad dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang pernah kami perbuat di masa balig sampai sore hari ini. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman kami, kami tidak akan mampu menghitung dosa dan kezoliman yang telah kami perbuat. Kami bangkit dari tempat ini, dari majlis ini, Engkau bersihkan seluruh dosa tanpa Engkau kecualikan. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, bahagiakan mereka. Dan ada orang tua yang sudah di alam barjah, jadikan alam barjahnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Mampukan kami, ya Rabb, untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Bangkitkan terus kesadaran sampai ajal menghampiri kami. Jadikan kematian kami, ya Rabb, kematian yang indah, di mana hati sudah tertanam mahabbah dan rindu kepadamu. Hati yang selalu damai zikir menyebut namamu dan mengingat namamu. Kematian di mana akhir kalam kami adalah kalimah la ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb kematian kami nanti, kematian su'ul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.